Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim kita, melanjutkan membaca kitab Lamudril Manthur terakhir sampai pada nomor yang keberapa? Ya, ada yang tahu? 239. Oh. 89. Kita sudah masuk pada bab yang ke-20 dalam kitab kita. Bab tentang at-tasabbutu wa talabul isnadi wa ulu manzilatihi wa ikhtisasullahi bihi li hadhil ummah. Bab tentang perintah untuk bertasabbut, memastikan segala sesuatunya, wa talabul isnad, dan bab ini berkaitan dengan mencari sanad, mencari berita dengan kepastian orang-orangnya, wa'ulu yang manzilatihi, dan tingginya kedudukan talabul isnad, wa ikhtisasullahi bihi li hadhihi al-ummah, dan pengkhususannya Allah terhadap umat adanya ilmu al-isnad. Telah kita masuk pada nomor ke-289 sekarang. Qala Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad rahimahullahu ta'ala, balagani anna Allah subhanahu wa ta'ala khassa hadhil ummah bithalathati asya. Berkata seorang yang bernama Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad rahimahullahu ta'ala, balaghani, telah sampai kepadaku bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khassa, telah memberikan kekhususan terhadap umat ini, yakni umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, bithalathati asya, dengan tiga hal Allah memberikan keistimewaan, kekhususan dengan tiga hal. Lam yu'tiha man qablaha, yang Allah tidak berikan tiga hal ini kepada kaum sebelum kita, sebelum umat ini. Yang pertama al-isnadu, yang kedua wal-ansabu, yang ketiga wal i'rab. Al isnad yakni mata rantai sebuah hadis yang dengannya bisa dipastikan itu adalah riwayat yang hak, yang sahih, atau bisa dipastikan dengannya riwayat itu riwayat yang lemah, dengan diketahui adanya apa, sanad. Mata mata rantai rawi yang biasa disebut dengan mu'an'an. An Abu Hurairah, an fulan qala Nabi alaihi salatu wasalam. Dan isnad itu macam-macam, tetapi isnad itu adalah mata rantai para rawi. Dan ini tidak diberikan kepada kaum yang dulu, di mana umat sebelum umat ini tidak ada yang bisa menjadi patokan, rujukan, kepastian kebenaran sebuah ajaran. Misal Nasara, tidak ada dalam agama mereka isnad, sehingga tidak bisa dipastikan Injil yang mana yang sampai hari ini masih bersih dan tidak tercampuri dari campuran-campuran mana. Ucapannya Nabi Isa yang mana yang dipastikan itu adalah ucapannya Nabi Isa? Enggak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada sanad. Tidak ada sanad. Tetapi kalau kita bertanya, apakah ini adalah sabda Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam? Jawabannya na'am, pasti, yakin. Dari mana? Dari sanad. Para ulama telah menulis hadis itu jalurnya dari siapa ke siapa ke siapa, sampai ditulis oleh Al-Katib, penulis hadis itu, Al-Imam Bukhari, sekian ribu hadis dalam kitabnya. Beliau mengerti betul sanad satu persatunya sampai kepada Nabi, dan dipastikan orang-orangnya terpercaya, mata rantainya tersambung dengan baik. Karena syarat hadis sahih adalah mattasala sanaduhu binaqlin adilin dhabtin min ghairi ilal wala syadudin. Definisi hadis itu sahih apabila hadis itu dipastikan sanadnya nyambung. Dipastikan fulan mendengar dari fulan, fulan mendengar dari fulan sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nyambung ini. Dengan sambungan yang dipastikan rawi-rawinya terpercaya. Terpercaya adlun, dhabtun, dhabit, kuat hafalannya. Tidak ada penyakit padanya dan tidak ada keraguan padanya. Ini syarat hadis yang disebut dengan hadis sahih. Sehingga isnad ini satu keistimewaan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi ini, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yang mana dengan itu diketahui dengan pasti mana bagian dari sabda Nabi dan mana yang bukan bagian dari sabda Nabi. Yang kedua, wal ansab, nasab. Nasab garis silsilah. Nasab si fulan, si fulan, si fulan diketahui. Dan dengan itu diketahui pula masing-masing rawi-rawinya. Dan ini keistimewaan dalam agama Islam. Wal i'rabu, dan i'rab ini berkaitan dengan kaidah bahasa Arab, yang mana dengan itu dipastikan diketahui mana pelaku, mana objek, mana fa'il, mana maf'ul, diketahui dengan pasti. Karena adanya perbedaan antara fa'il dengan maf'ul. Itu namanya i'rab. Sudah kita lewati dalam pertemuan yang telah lewat pembahasan ini. Kita lanjutkan. Qala Ya'qub ibni Syaibah rahimahullahu ta'ala, qultu li Yahya ibn Ma'in, ta'rif ahad min at-tabi'in kana yantaqi ar-rijal kama kana ibn Sirin yantaqimuhum atau yantaqiyahum, faqala bi ra'sihi la. Berkata Ya'qub ibn Syaibah rahimahullahu ta'ala, aku berkata kepada alim besar zaman tabi'in Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in aku katakan kepada beliau, ta'rifu ahadan min at-tabi'in kana yantaki ar-rijal kama kana ibn Sirin yantaqiyahum? Apakah kau mengenali seseorang dari kalangan para tabi'in yang meneliti para rawi-rawi sebagaimana yang dilakukan oleh al-Imam Ibn Sirin dalam meneliti para rawi-rawi itu? Faqala bi ra'sihi aila. Maka Yahya bin Ma'in menjawab dengan kepalanya, isyarat menunjukkan kepada tidak. Dengan isyarat yang menunjukkan kepada tidak. Apakah ada orang yang lebih mendetail dalam meneliti para rawi melebihi Muhammad bin Sirin? Jawabannya tidak. Yani ini sebagai dalil, sebagai contoh bahwa para ulama zaman dulu betul-betul meneliti dan bisa dilakukan itu. Bisa dilakukan itu. Karena apa? Muhammad bin Sirin ulama zaman tabi'in, muridnya para sahabat, masih hanya satu generasi. Kalau ada orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, langsung bisa ditanya, kamu mendengar langsung dari Rasul? Enggak mungkin. Kamu tabi'in. Kamu lahir, Rasul sudah meninggal. Maka pasti kamu mendengar dari orang. Dari siapa kamu mendengar? Ini bisa diteliti. Fulan ini siapa? Muridnya siapa? Bisa diketahui. Seorang alim tabi'in, muridnya sahabat. Sahabat mendengar dari Nabi alaihissalatu wassalam. Maka ini tisal sanad. Tabi'in mendengar sahabat, sahabat mendengar Rasul. Kalau ada tabi'in mendengar dari tabi'in, kemudian mendengar dari sahabat, diteliti. Maka diteliti, rawi tabi'in ini siapa? Benarkah dia mendengar dari gurunya tabi'in juga? Tabi'in ini siapa? Muridnya siapakah dia? Gurunya siapa? Bisa diteliti di waktu itu. Dulu di zaman sahabat tidak ada yang semisal itu. Kamu dengar dari siapa? Enggak ada. Kenapa? Karena sahabat mendengar dari sahabat. Sahabat mendengar dari Nabi. Maka kata Imam Ibn Sirin, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'al fitnatu faqalu sammu lana rijalakum. Kata Imam Muhammad bin Sirin, dulu para sahabat itu tidak bertanya, kamu dengar dari siapa? Mana rawimu? Siapa gurumu? Tidak. Dulu tidak ditanya itu. Falamma waqa'al fitnah, ketika sudah muncul berbagai macam bid'ah-bid'ah, fitnah khawaj, fitnah syiah, fitnah mu'tazilah, fitnah jamiah, ketika bermunculan ahl bid'ah itu yang berpotensi dusta atas nama Nabi dalam rangka untuk membela kebid'ahannya, mereka membuat hadis yang palsu. Kemudian ini disebatkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Maka di zaman beliau, orang tidak langsung gegabah asal comot ucapan. Qala Rasulullah, oh ya sudah. Rasulullah bersabda. Qala Rasulullah lagi, ya sudah. Tidak seperti itu para ulama. Ketika sudah muncul bid'ah-bid'ah tadi, musuh-musuh sunnah sudah pada bermunculan, maka para ulama di waktu itu mengatakan, samulana rijalakum. Kamu mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda begini, begini, begini. Kamu wajib sebut dari siapa kamu mendengar, dari siapa gurumu mendengar, dari siapa ke siapa. Ditanya rawi-rawinya, kamu gak mungkin dengar dari Nabi, wong Nabi sudah meninggal dunia kok. Terus kamu dengar dari siapa? Dari fulan. Pasti, pasti kapan? Majelisnya di mana? Diteliti. Oh, fulan ini betul muridnya si alim ini. Si alim ini muridnya si alim ini. Rawi-rawi tersebut diketahui dan dipercayai keadilannya, kesikohannya, kekokohan hafalannya. Ini dia. Maka hari tersebut pun dikatakan sahih. Ketika dikata, kamu mendengar dari siapa? Semulana rijalakum. Sebutkan rawi-rawimu. Ketika disebut rawi yang tidak dikenal, rawi majhul, indahu jahalah, rawi yang tidak dikenal oleh para ulama, fulan ini siapa? Tak kenal. Maka hadis itu dhaif. Fulan ini siapa? Muridnya seorang alim A? Bukan. Dia mengatakan mendengar dari al-alim, tetapi dia ternyata menipu. Dia mendengarnya dari orang lain baru kepada si alim. Ini namanya mudallis, menipu. Rawi yang mudallis, rawi yang tadlis seperti ini, ditolak hadisnya. Kamu dusta. Tidak dipakai hadisnya. Satu kali saja diketahui dusta, tidak dipakai hadisnya. Wa hadza qaul muslimin. Sehingga isnad ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi umat Islam, karena dengan itu bisa dipastikan kebenaran agama ini. Ini sabda Nabi pasti, ini bukan sabda Nabi, pasti bukan. Itu bisa diketahui. Sehingga kita harus percaya dengan para ulama kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan kaum munafikin zaman sekarang ini, yang mana mereka hendak meragukan kepercayaan kita kepada para ulama. Diruntuhkan kehormatan Imam Bukhari, diruntuhkan kehormatan Imam Muslim, diruntuhkan kehormatan para ulama zaman dulu, para salaf. Dalam rangkanya apa? Agar tertolak semua yang mereka riwayatkan ketika mereka sudah tidak terpercaya lagi. Kan itu hati-hati dalam membaca buku-buku zaman sekarang yang kau tidak ketahui siapa penulisnya. Bisa kau dapati hadis itu sahih tetapi didhaifkan olehnya dalam keadaan dia ittibaul hawa, mengikuti al-hawa. Kan itu berhati-hatilah dengan bab yang seperti ini, jangan gegabah. Qala Ali Ibn Madini rahimahullahu ta'ala, kana mimman yanduru fil hadithi wa yaftishu an al-isnadi wa la na'rifu ahadan awwala minhu Muhammad ibn Sirin thumma kana Ayyub wa ibn Aun thumma kana Syu'batu thumma kana Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman. Kita membaca ucapan seorang alim, Ali Ibn Madini rahimahullah ta'ala. Beliau mengisahkan tentang kebesaran ilmu sanad. Ilmu sanad yang itu sudah ada di zaman tabi'in, kemudian berkembang pada zaman tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Kata beliau, beliau mengatakan, kana mimman yandur fil hadis. Dulu diantara orang-orang yang melihat pada hadis-hadis Nabi, dilihat hadis-hadis Nabi, wayaftishu dan menelitinya, satu persatu hadis itu matannya, isi riwayat itu sabda Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dilihat kemudian dicek rawi-rawinya, sanad-sanadnya satu persatunya. Kata beliau, dulu kami tidak mengenali seorang yang lebih awal membahas permasalahan ini melebihi dari Al-Imam Muhammad bin Sirin. Beliau adalah orang yang pertama kali dalam hal meneliti riwayat-riwayat hadis yang dikenal dengan Imam Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Thumakana Ayyub, kemudian yang berikutnya ulama besar zaman itu Ayyub As-Sakhtiani, kemudian Ibn Aun, kemudian Al-Imam Syu'bah, kemudian Yahya Ibn Sa'id, kemudian Abdurrahman. Hadirin yang kami makan, ini contoh bahwa Islam betul-betul Allah lindungi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran hal yang pasti, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Islam, dzikra masuk padanya Al-Quran, masuk padanya hadis Nabi, wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami pasti akan menjaganya. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dari semenjak awal, sehingga jangan kamu ragu, Allah sudah menjaga dari semenjak awal. Allah sudah siapkan sahabat-sahabat Nabi untuk mampu menghafal. Nabinya Allah berikan kemampuan menghafal Al-Quran secara utuh, dan demikian pula mengerti syariat secara utuh. Kemudian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua yang diperintahkan untuk disampaikan, dan telah selesai belum menyampaikan secara utuh. Kemudian para sahabat Allah telah ciptakan mereka orang-orang yang amanah menyampaikan seperti apa yang mereka dapati dalam hadis-hadis Nabi. Ini dia. Kita mengimani itu, kita mempercayai hal itu. Kenapa? Karena Allah lah yang mengawasinya, bukan pengawasan dari tim audit atau tim apa, bukan. Allah Azza wa Jal yang mengawasinya. Nah, di zaman setelah sahabat muncul musuh-musuh Islam, munafikun, ya, orang-orang kufar yang hendak menghancurkan Islam, banyak itu. Allah ciptakan hamba-hamba Allah, para ulama-ulama besar, muridnya para sahabat, yang mereka mendengar dari para sahabat hadis-hadis itu secara segar, dan mereka membukukannya, dan mereka meneliti rawi-rawinya. Bisa dipahami hadirin? Ada satu permainan, yang permainan ini hendak mengolok-olok ilmu sanad. Permainan itu adalah pesan kata. Pesan kata, ya, bahasanya apa ya? Di mana ada satu regu 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Belakang mengatakan, saya pergi ke pasar makan bakso. Yang kedua bingung sudah, bakso makan pasar. Sudah kebalik, Pak, bakso makan pasar. Bingung lagi, sampai ke depan kacau. Ya ini satu waktu, satu zaman saja salah. Mana mungkin hadis bisa dipercaya yang beda zaman? Ini permainan yang mengolok-olok, ingin mengatakan sanad itu adalah sesuatu yang mustahil adanya. Lawang dalam satu kurun waktu saja, nomor satu ke nomor 10 beda kok. yang kadangkala dilakukan itu dalam acara-acara tertentu ya. Pernah ikut bawa gitu? Ya. Kemudian salah, oh salah, enggak dapat hadiah. Paling hadiahnya kerupuk. Hadirin sekalian, hati-hati. Ada pesan singkat di situ. Bahwa sanad itu sesuatu yang mustahil adanya. Nah, itu 10 orang kalau sanad itu dimulai dari zaman tabi'in. Kurun waktu yang dekat. Misal Imam Malik membuat kitab Al-Muwatta. Sebenarnya disebutkan oleh para ulama Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an menulis kitab. Tetapi ketika perang salib kitab itu terbakar dan dimusnahkanlah mereka. Dan masih banyak kitab-kitab para ulama yang mereka tulis dari apa yang mereka dengar. Imam Malik, misal Imam Malik. Imam Malik, imam zaman tabi'in sigar atau tabi'ut tabi'in kibar atau nanti meroja. Imam Malik ini berguru dengan gurunya yang bernama Imam Nafi'. Imam Nafi' ini muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mendengar dari satu orang rawi, gurunya beliau, syekhnya Imam Malik, Imam Nafi'. Imam Nafi' mendengar dari gurunya, sahabat. Dekat sekali. Dekat sekali. Kamu pasti dengar, saya dengar, hafal, tulis. Qala Imam Nafi', qala Ibn Umar, qala Rasulullah. Itu silsilah dzahabiyah. Itu sanad yang disebut oleh para ulama sanad keemasan. Sanadnya pendek, Imam Malik, Imam Nafi', Ibnu Umar, sahabat. Dan dipastikan ini nyambung. Imam Malik menukilkan ilmunya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik menuliskan hadis yang dekat dengan Ibnu Umar hanya satu. Satu apa? Tabaqat. Hanya satu jaraknya satu orang, Imam Nafi'. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Orang yang terpercaya, dari yang terpercaya, dari yang terpercaya sampai kepada sahabat. Ini namanya sanad. Jangan disamakan dengan kita yang hafalannya jelek ya. Bahkan mungkin pendengarannya juga mungkin jelek. Wong saya pergi ke pasar makan bakso, malah bakso makan pasar. Kepripun iku pak, wali-wali. Karena bisa jadi otak kita sedang tidak sempurna ya. Ngalamun dan yang lainnya. Sehingga jangan sampai kita ragu dengan kepercayaan atau kesiqahan yang dimiliki oleh para ulama zaman dulu dan zaman salaf. Kenapa? Karena itu bagian dari hifdzullah, bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat ini. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau saja ada orang yang kadzaba 'ala Allah, ada orang yang sengaja berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala dan dia berada di tengah lautan sana, sungguh akan diketahui kedustaannya. Jadi zaman dulu kaum muslimin belajar ilmu hadis itu bukan hanya matanya tok, qala Rasulullah, bukan itu nyatok. Sanadnya. Sanad yang sahih dan juga sanad yang dhaif dipelajari. Terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menghafal 1 juta riwayat, 1 juta hadis antara yang sahih dengan yang dhaif. Beliau menghafal yang sahih sekian ratus, yang dhaif sekian ratus, sekian ribu. Masya Allah. Maka hadirin makan, Mari kita belajar agar kita tahu ya, tentang ilmu sanad. Qala Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak dikenal dengan Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Al-isnadu indi minad-din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Fadakil lahu man haddathaka bakiya atau ittaqa. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, al-isnad sanad, sanad mata rantai riwayat tadi, rawi-rawi, itu menurutku bagian dari agama, bagian dari agama. Agama itu isinya akidah, agama itu isinya fikih, agama itu isinya perintah dan larangan, agama itu masalah akhlak, muamalah agama. Nah, diantara ilmu agama adalah ilmu yang berkaitan dengan sanad, berkaitan dengan sanad. Fulan mendengar dari fulan, mendengar dari fulan, mendengar dari fulan. Dihafal itu, dimengerti itu, biografi satu persatunya, dan ditulis dari siapa dia mendengar. Kitab Kutubur Rijal, kitab-kitab yang menyebutkan rawi-rawi hadis, yang dikenal dengan Kutubur Rijal, Dhahma Kabira, besar. Kitab itu mencatat nama-nama rawi-rawi hadis Nabi dan diketahui derajatnya. Fulan ini derajatnya sahih, fulan ini derajatnya dhaif, fulan ini kadzab pendusta, fulan ini mudallis, fulan ini thiqat, fulan ini thiqat tetapi su'ul hifzi atau naqis al-hifz, thiqah tetapi dia ghair dhabit. Diketahui satu persatu itu, dan itu ilmu yang menakjubkan sekali. Kalau yang ditulis di buku itu orang satu kampung, masihlah bisa. Satu kampung, dari ujung kampung sana sampai ujung sana, siapa saja namanya tulis, namanya saja sudah sulit, walaupun satu kampung. Apalagi sampai diketahui si fulan ini namanya siapa, babaknya siapa, belajar di mana, hafal berapa, dipercaya atau tidak, sholatnya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Yang kesibelahnya orang ini, masya Allah, terpercaya. Satu kampung seperti itu saja sulit, apalagi Kutubur Rijal, yang itu bukan satu kampung, berbagai macam negeri. Satu di ujung sana, satu di ujung sana, bisa diketahui satu persatunya. Kalau antum belajar ilmu ini, akan geleng-geleng kepala, takjub, sangat takjub. Seperti Imam Dzahabi dalam kitab Syarah Al-Nubala, kitabnya itu satu dupa kalau dijajarkan itu. Kitab Syarah Al-Nubala, kitab tentang sirah, perjalanan hidup orang-orang yang cerdas. Beliau menulis biografi orang demi orang. Di dalam biografi itu beliau sebutkan kebaikannya, beliau sebutkan kejelekannya. Karena ini biografi, bukan sedang menghukumi fulan ahlu bid'ah harus ditinggalkan, bukan. Hatta ahlu bid'ah ditulis oleh beliau, oleh Imam Dzahabi. Biografinya, ini orang siapa, ditulis agar umat setelahnya mengenal orang ini ahlu bid'ah, jangan diambil ilmunya. Itu masya Allah Syiar Al-Nubala, kisah kehidupan seseorang, orang ini bagaimana ibadahnya, orang ini bagaimana ibadahnya. Seperti kisah yang terkenal Imam Bukhari ketika hendak mengambil ilmu dari seorang rawi, dia mendapati rawi ini bohong sekali aja, sedangkan tidak diterima hadisnya. Satu kisah yang masyhur, seorang rawi manggil hewan mau dikasih makan, ternyata tidak jadi kasih makan, enggak diambil ilmunya. Dia bohong. Bahasa kitanya kadang ala ker ker ker ker wis tekak ndi segane ndi berase ora ana ker ker ker tok jan. Ayame jengkel banget ki jan. Dilemboni aku ya. Dusta dia itu? Dusta itu Bang. Itu termasuk dusta, dilarang dalam agama kita walaupun dengan hewan. Jangan main-main. Hewan ini sudah senang saya melayu ngatakan ker ker ker ker ora ana apa-apa. Ya. Anaknya beri tinggalna, kamu berbohong, dicatat sebagai kebohongan. Nah, dulu para rawi ketika melihat yang seperti itu, para ulama melihat seperti itu, lebih khusus dalam melihat adalah Imam Bukhari langsung mengecap rawi ini tidak bisa diambil hadisnya. Dia pedusta. Sampai sebegitu ya kaum muslimin dalam menelitinya, sehingga janganlah kita ragu dengan tulisan para ulama zaman dulu. Kata beliau, laulal isnad, kalau tidak ada isnad, kalau tidak ada ilmu sanad, yakni kalau tidak ada ilmu yang menerangkan rawi ini siapa, biografinya bagaimana, mendengar dari siapa, kalau tidak ada ilmu yang seperti ini, penelitian yang seperti ini, maka pastilah orang akan berbicara sekehendaknya. Laqala ma syaa man man syaa ma syaa. Pasti orang akan berbicara semaunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan. Ada sanadnya? Enggak ada. Enggak perlu tanya sanad, tidak ada ilmu sanad, orang sembarangan berbicara. Zindiq pernah ditangkap dan hendak dipenggal kepalanya. Dia mengatakan, saya telah memalsukan hadis Nabi 1000 hadis. Munafik, munafik besar. Munafik itu disebut dengan zindik, jamaknya zanadiqah. Kafir dia, tetapi ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dia membuat hadis palsu, hadis palsu. Berdusta atas nama Nabi 1000 hadis. Ini jadi pekerjaannya para ulama, meneliti betul riwayat demi riwayat. Jangan sampai ada riwayat yang palsu diyakini dan diimani oleh umat Islam. Teliti betul-betul. Karena itu tidak sembarangan orang di zaman itu tiba-tiba mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak sembarangan, Pak. Kalau ada orang yang berani di waktu itu mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, langsung ditanya, dari mana kamu mendengar? Tidak bisa mendatangkan hujjah, tidak bisa mendatangkan rawi-rawinya, tidak bisa menerangkan sanadnya, langsung disematkan padanya, anta kadzab, kamu pendusta. Coret langsung. Orang tidak percaya lagi dengannya. Itulah ilmu isnad. Isnad dengan sanad sama maknanya. Mata rantai rawi-rawi hadis yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada ilmu sanad, sembarangan orang ngomong. Tetapi karena ada ilmu sanad, orang jadi hati-hati dalam berbicara, menisbatkan kepada Rasul. Kalau orang itu sudah dikenal, fulan kadzab, sudah selesai. Apapun yang muncul dari dia, kadzab, pendusta, berarti batil. Para ulama yang komisi ini sampai mendetail, alim fulan A, begitu, si fulan, saya lupa namanya, dikenal hafalannya kuat, riwayatnya sahih, sanadnya sanad yang sahih, diterima ilmunya. Tetapi ketika sudah mengalami masa lanjut usia, tua, mengalami perubahan hafalan. Kalau ini namanya Ibn Lahiyah, dikenal dengan Imam Ibn Lahiyah. Masa ketika masih muda, rawi atau hadis-hadisnya diterima. Ketika masa itu ghayar haluh, telah berubah kondisinya, hafalannya salah-salah, maka ini lemah riwayatnya. Kalau ada hadis melalui Ibn Lahiyah di masa sudah tua, hadis ini tolak karena kelemahan hafalannya Imam Ibn Lahiyah. Kalau hadisnya itu muncul di saat beliau masih muda, kuat hafalannya, diterima. Ada juga para ulama yang ketika kitabnya ada, hafalannya kuat, diterima. Setelah kitabnya terbakar dalam sebuah insiden, ya, kecelakaan atau mungkin hilang, hafalannya sudah mulai berubah-ubah, tercampur hadis yang satu dengan hadis yang lainnya, ini berarti sudah tidak lagi seperti dulu. Ditolak hadisnya. Itu contoh ilmu sanad. Sehingga kalau ada orang yang sekali lagi berani di zaman itu mengucapkan sabda Nabi, dikejar sanadnya, rawinya, dari siapa engkau mendengar. Kalau sampai engkau tidak bisa mendatangkan dengan sempurna, maka hadismu palsu, maudhu' atau dhaif atau mungkar. Bentuk-bentuk hadis dhaif itu macam-macam. Ada mu'dal, ya, ada dhaif karena su'il hifzi, dan yang lainnya. Itu dalam ilmu mustalah al-hadis. Ya. Yang sedang kita bacakan di sini adalah kehebatan yang ada pada para ulama kita, taufik min Allah azza wa jal, di mana Allah menjaga agama ini dengan Allah memberikan kemampuan yang luar biasa yang ada pada para ulama-ulama kita, dan ditulis di buku-buku mereka, dan hari-hari ini kita bisa membaca buku-buku itu, ya, masya Allah. Sebutkanlah beliau, faida qila lahu man haddatsaka, apabila ada seorang yang mengatakan qala Rasulullah, maka dikatakan padanya man haddatsaka, siapa yang meriwayatkan hadis ini kepadamu. Langsung antum membawanya sekarang, antum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, kamu mengatakan Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Memang kamu siapa? Apa dengar dari Rasul? Man haddatsaka? Siapa yang memberitahukanmu? Siapa yang menyampaikanmu bahwa innamal a'malu binniyat adalah sabda Rasul? Hah? Ditanya, Pak. Harus mampu mendatangkan. Kamu membaca di mana minimalnya? Kamu mendengar dari siapa? Kamu tidak mungkin mendengar rasul dari Nabi. Ketika disebutkan hadis ini ditulis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan disepakati oleh Bukhari Muslim bahwa hadis ini sahih, muttafaqun alaih, yang biasa disebut oleh para ulama dengan kalimat muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka selesai sudah, khalas. Ini hadis melalui tahapan penelitian yang ketat, dan hadis ini sahih. Hakadza kaum muslimin. Bisa dipahami? Dan itu ahlu sunnah yang mampu seperti itu. Yang selain ahlu sunnah, semisal Jamaatut Tabligh Ikhwan Muslimin, pergerakan harokah, mereka ini ketika meriwayatkan hadis kacau, ngawur, tidak tahu siapa yang meriwayatkannya, siapa yang mensahihkannya, asal comot. mereka. Wal'iyadu billah. Adapun manhaj kita, kalau engkau tidak hafal siapa yang meriwayatkannya, minimalnya engkau pastikan bahwa rawi ini atau hadis ini ditulis oleh seorang alim, yang alim itu telah mensahihkannya. Seperti mamanya kita mengatakan Sahih Al-Albani, hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani. Hadis ini ditulis oleh Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadits Sahihah. Hadis ini sahih. Tinggal dirujuk ucapannya Syekh Al-Albani mensahihkan hadis itu. Tentunya Imam Al-Albani tidak sembarangan. Belum merujuk pada kitab para ulama zaman dulu yang menulis biografi rawi demi rawi. Kemudian beliau menelitinya dan mengatakan hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Kutub Sittah beliau tahqiq, sehingga beliau teliti sehingga muncul sahih Sunan Tirmidzi dan dhaif Sunan Tirmidzi. Yani hadis-hadis sahih yang ada dalam Sunan Tirmidzi dan hadis-hadis yang dhaif yang ada pada Sunan At-Tirmidzi. Abu Daud, Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i diteliti oleh Al-Albani, Al-Imam Nasr bin Al-Albani, sehingga disebutkan ini yang sahih, ini yang dhaif oleh beliau. Masya Allah, ya. Ini juhud, ini adalah kesungguh-sungguhan dari Al-Imam Al-Albani, yang mana dengan itu kita bisa mendapatkan faedah hadis ini sahih, maka kita iman dan kita amalkan. Adapun hadis yang itu dhaif, maka haram kita untuk mengimaninya dan tidak boleh kita mengamalkannya. Hadis dhaif itu boleh dipakai dengan tiga syarat. Yang pertama, laisa bi syadidu dhafi. Hadis itu bukan hadis yang lemah sekali. Hadis yang kedua, syarat yang kedua adalah hadis itu harus sudah ada hadis yang sahih yang semisalnya. Yang ketiga, bukan dalam perkara akidah. Yang keempat, para ulama menyebutkan istinasan, hanya sekedar sebagai apa, istinasan. Tahu istinasan? Istinasan itu adalah setelah disebutkan hadis yang sahih kemudian dibawakan hadis yang dhaif untuk ya sedaranya istinasan, berlezat-lezatan dengannya saja, bukan menyempurnakan. Hadis yang sahih sudah sempurna. Hadis yang lemah disebutkan hanya sekedar hiasan saja, bahasa lainnya, hiasan saja, bukan sebagai patokan, bukan sebagai pijakan. Harus ada hadis yang sahih yang semisal dengan itu. Kalau sudah ada hadis yang sahih yang semisal dengan itu, ya buat apa hadis yang dhaif itu dipakai? Pula wong ada yang sahih kok, ngapain pakai yang dhaif? Jangan seperti ahlul bid'ah jamut tabligh. Jamut tabligh wan, ketika ditanya hadis ini siapa yang meriwayatkannya, enggak tahu. Untuk melihat hadis Fadhlul Amal karya jamut tabligh atau tabligh nisab karya guru-guru mereka, terdapat di situ hadis yang mungkar, yang palsu, yang dhaif, yang entah berantah, tidak diketahui sanadnya. Hanya disebut rawi fulan fulan fulan fulan fulan. Namanya saja orang Arab, namanya sama-sama kayak ulama zaman dulu. Padahal orang-orang baru kemarin dari siapa hadis ini tidak dikenal. Biografinya mana? Dia hidup di zaman mana? Kalau dia hidup di zaman sahabat, di zaman tabi'in, dia belajar kepada sahabat siapa? Dia tabi'in shighar. Namanya orang hidup, perhatikan, orang hidup satu abad, 100 tahun, itu ada yang tua diantara mereka, ada yang muda diantara mereka, dan ada yang anak-anak diantara mereka dalam satu kurun waktu 100 tahun. Bisa dipahami? Kita mamanya satu masjid ini, ada yang tua pak? Ada. Yang umuran 70 ke atas, ini namanya kibar, orang-orang tua di zaman sekarang. Yang syabab umuran 30-40 ada? Ada. Yang umuran 40 ini belajar dengan siapa? Tentunya dengan yang lebih tua. Akan diketahui kamu hidup umur tahun berapa? Ini. Zaman ini bapaknya, zaman ini. Antum melancong ke Kalimantan bapaknya. Kalimantan. Umurmu di sana sudah sampai 80. Antum cerita. Dulu saya di Perasi di Taklim. Tahun berapa mbah? 2022. Di waktu itu Taklimnya dengan siapa mbah? Bisa diteliti. Karena dikejar tahun itu 2022 di Perasidi yang ngisi taklim di sini Ustaz bulan. Ya tidak? Ya. Dan dengan di Perasidi tahun 2022 kau ngaji salafi Ustaznya siapa? Tidak bisa menyebut nama. Wah, kita peongan, kita lembuan tok. Ngaku-ngaku tok. Karena dia tidak kenal siapa Ustaz yang ngajar di sini. Ketika ditanya, kenal dengan sebut nama salah seorang pengajar di sini Ustaz Muhammad Rijal? Saya enggak kenal. Wah, lebih lagi kurun zaman itu Ustaznya Ustaz Muhammad Rijal. Kok enggak sampai enggak kenal? Lah Bapak Kekinang pernah sidin di sana? Ada pernah sidin lain maning apa? Kemudian mandan ngawur jawab, lah wis ora usah dipercaya maning mong kiye. Orang genah. Paham itu caranya seperti itu. Dengan cara itu diketahui fulan ini terpercaya atau fulan ini dusta. Paling minim kita mengatakan, ya orang ini muslim masya Allah, tetapi bukan ahlu sunnah. Kenapa? Kalau dia ahlu sunnah di era zaman itu, di tempat itu, ustaz yang adalah fulan. Kalau memang salafiyin akan tahu, kalau memang dia seorang salafi akan mengenal siapa yang membawa dakwah salafi di waktu itu, di zaman itu. Hah? Bisa difahami? Jenengan membenek ustua umur 90 putune takon, Mbah Buyut, biar ngaji kali sinten Mbah, temut-temut. Ya. Bisa nyebut nama ustaz. Oh, Mbah Salafi. Kenapa? Karena ngajinya dengan seorang yang membawa dakwah Salafi. Itu begitu. Gurunya siapa Mbah? Buya, saya dulu belajar Lamuddur Mansur ini, jenengan dalam keadaan umur 90 masih bisa baca kitabnya. Oh masya Allah, luar biasa. Anda salafi. Karena salafi itu bukan hanya pengakuan. Salafi itu silsilah ilmu. Gak mungkin kita tahu manhaj salaf kalau tidak belajar. Gak mungkin kita tahu akidah salaf kalau kita tidak belajar. Belajar itu menunjukkan punya guru, bukan otodidak. Bukan hanya baca sendiri, tapi sami'a, mendengar. Sami'tu, aku mendengar Ustaz fulan membacakan kitab ini, isinya ini, aku mendengar. Masya Allah, itu ilmu. Jadi seorang salafi tidak mungkin kecuali dia thalabul ilmi. Begitu bisa difahami. Ya. Ada orang datang ke jenengan 20 tahun yang akan datang, umur belum puluh, jenengan ya, ketemu, oh masya Allah, sampean salafi? Oh iya saya salafi. Tanya, dites, ngaji ini teng budi pak? Bingung, aku orang ngaji, aku melu khuruj. Oh jamaah tablik jenengan pak. Pada dene tua nenguna, aku mbien khuruj. Oh jenengan jamaah tablik berarti. Hakata kaum muslimin rahim jami'an. Ini namanya ilmu sanad. Masih ada beberapa poin, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.